Pak Palosai Hondongam Kaseha. Umponi sang kekalanin do malaikat kalimanna, ya kuita me sabinta to puha me honno tamalino. Bintai ato di bempe gontin na bak bagawai handam mandalam, pangkuhungan na setan. Tapana na tungkai bak banen do gahoa, tumbu mi hambu do mai susi hambun na hompom kasalle, lambik maliling kaliane na pubua indo hambu. Anna titantam bati ilama indo hambu umponnoi lino. Indo bati di bengka kosa lama ngipo susi pepona alipam. Anna diwaam. Takolong kada cai humpuk jo lino solainggan na tanang anana kaju. Sapu anggan indo to tak den tandana puang ala tala bukidena. Malam dah ha. Indo bati tak dipebai lompatei hupatau. Sapu anggan lana dah ha 5 bulan mesena. Indo pandah hala susi mapidik na pepona alipam. Ilan indo waktu 5 bulan na. Etan tohu patau lompe lalana na mala mate, sapu tak mala mate. Muhai la mate, sapu tak mala. Anna indo bati si hapandahal la dipake mak bundu. Ya bulunna, des susi songkuk bulabam. Anna lindo na susi lindo tau. Beluak na susi beluak baine. Isin na susi isin na singa. Anna dadanna na sapu susi baju basi. Pengkalap pekna magaluntuk susi bendi buda na kondongan dahan tamapak bundusan. Engkok na anna pepona, susi engkok na anna pepona alipam. Dion rengkok na, nonge ipo laundah hahupatau 5 bulan masaina. Anna den tomahajanna. Indo tomahajanna, mesa malaikat sumpahe isin na indo gahaman dalam. Situhuk bahasa Ibrani, indo malaikat isanga abadon, anna situhuk bahasa Yunani isanga Apollyon, kalembasanna tomang kadakei. Lesu sahupa katilakaam, anna lami ulak pidua hupa. Umponin duka sangka kalanen do malaikat ka annanna, ya kuhingin gamaha butu lama indo appak tandu, dio sikunnong yang pehu malasan bulaban dio lona puang lata ala, mak kadalakun do malaikat ka annanna tomuanda isangka kala nawa. Lapasan ni indo appak malaikat puha disakit dio salu eprat indo salu kasalle. Ia dilapas asiahan indo appak malaikat to dipatokaan taun neta to'o, bulan neta to'o, alueta to'o, anna tette eta to'o, laumpatei baheta lunna hupatau. Buda sohodadu makdahan na pasola indo appak malaikat. Ditulasan nak budanna, ia 200 juta. Ilan indo dipalosayan nak, indo dahan na natus sakei sangi mak baju basi, malia susi lelo api, mali bulum, anna mahihim. Indo dahas sangi maulu singa, anai lamai sadana mesobu napi, hambu, anna susi damak ditunu. Inde taluhu pakamapik disangka sale, mesobu ni lamai sadana indo daham, umpatei baheta lunna hupatau. Kakuasaan indo daham, ilas sadana anna diwengkokna. Indo engkokna, maulu susi ula usagai hupatau. Sapo indo hupatau tak nanapatei indo kamapik disangka sale, tak lusian nunti hokong anggaukna indo siumpe nombai pak papia kalena. Ton telusian mehumalak lako setam, anna laku ingganna dewatalino pak papia kalena, susinna bulabam, peha, galla, batu, anna kajuna papia. Sapo indo tona papia tak dimala paita, tak pahingi, anna tak malamilau. Anna tak lusian nunti hokong anggaukna susinna papateam, maisan nisam, ululu pak bane tawam anak kaboko-boko.